الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله تعالى لنجدكم في جهة كتاب مصطلح di al-marhalatul rabi' al-bahthu fi dhatir ruwah faslun minhu, bagian dari pembahasan dhatir rawi, kemampuan dan daya hafal seorang rawi. Qala wa ba'd ar-ruwati yakununa fi istiqa' min istiqa'ati aw al-huffaz, sebagian rawi dia tergolong orang-orang terpercaya atau para penghafal huffaz, hebat hafalan. Wa inna ma yuraddu hadithuhum an ba'di syuyukhi li'illatin tujibu dhalik. Cuman terkadang ditolak periwayatannya, hadisnya, dari sebagian guru-gurunya karena ada alasan yang mengharuskannya untuk ditolak. Kariwayati Daud Ibn Husain an Ikrimah, seperti riwayatnya Daud Ibn Husain dari Ikrimah. Fa inna Daud thiqah, karena Daud thiqah, ya harus diterima tentunya. Illa annahu sahibu manakir an Ikrimah. Cuman dia banyak hadis-hadis mungkarnya dari Ikrimah. Wa riwayatuhu anhu khassa dha'ifah. Dan riwayatnya Daud Ibn Husain dari Ikrimah secara khusus lemah. Barakallahu fikum. Wa ka riwayati Ma'mar bin Rashid an Qatadah. Baik. Seperti riwayatannya Ma'mar bin Rashid dari Qatadah. Fa Ma'mar dha'ifun bi Qatadah. Ma'mar imam, tapi dinyatakan dha'if bi Qatadah. Secara khusus hadisnya tidak diterima, bisa diterima kalau dia meriwayatkannya dari Qatadah. Kenapa? Faqad sami'a minhu wa huwa saghir. Ma'mar menerima hadis dari Qatadah pada saat Ma'mar masih kecil. Karena di zaman itu orang-orang masih kecil sudah dibawa ke majalis tahdits. Dia mendengar dari Ma'mar dari Qatadah apa? Ma'mar mendengar dari Qatadah. Cuma pendengarannya itu ketika dia masih kecil, falam yahfaz anhul asanid, sehingga dia tidak menghafal daripadanya sanad. Wal hukmu ala riwayati rawin an syaikhin min syuyukhihi bidda'fi la budda lahu min dalilin sahih. Menghukumi seorang rawi, barakallahu fikum, bahwa rawi ini walaupun terpercaya, walaupun hafalannya bagus, tapi ditolak karena gurunya, an syaikhin min syuyukhihi bidda'f la budda lahu min dalilin sahih. Dihukuminya dengan hukum ini harus ada sandaran dalil yang sahih. Fawadu riwayat bidzalika takunu dha'ifah, karena sebagian riwayat tentang masalah ini lemah. Barakallahu fikum. Min dzalika contohnya ma akhrajahu al-khatib fi tarikhihi min tariq, apa yang dikeluarkan oleh Imam al-Khatib dalam tarikhnya dari jalan Al-Husain bin Fahm. Qala akhbarani al-Harawi annahu shayman kataba 'ani az-Zuhri nahwa min 300 hadis. Perhatikan baik-baik. Dari Husain bin Al-Fa' bin Fahm mengatakan akhbarin Al-Harawi, disampaikan kepadaku oleh Al-Harawi, annahu shayman kataba 'ani az-Zuhri, bahwa Husain menulis dari Imam az-Zuhri nahwa min 300 hadis, kurang lebih 300 hadis. Fa kana fi sahifah, maka 300 hadis ini ada pada selembaran. Wa innama sami'a minhu bi Makkah, dia dengar dari, barakallahu fikum, Hisham mendengar dari Zuhri di Makkah. Fa kana yanzuru bis sahifati fil mahal, maka dia pun melihat ke lembaran-lembaran itu di tempat itu. Faja'atir rihu. Kemudian datang angin faramat bis sahifah. Angin itu membawa lembaran-lembaran catatan 300 hadis tadi. Fanazalu falam yajiduha. Kemudian mereka turun, mereka pun turun mencari. Barakallahu fikum, mencari lembaran-lembaran itu kemudian mereka tidak mendapatinya. Wa hafidha Husaim min hatis ata hadis, dan Husaim hanya menghafal dari Az-Zuhri 9 hadis. Ini kisah ini. Barakallahu fikum. Qultu, aku katakan zahiru hadzal qaul dhaif. Baik. Zahiru hadzal qaul dhaifun. Baik. Husaim fi riwayatihi ani Az-Zuhri wa qad ihtaja ba'du ahli al-'ilmi ala dhalika bi hadzal khabar. Baik. Zahiru hadzal qaul dha'fu Husaim. Begitu bacanya, barakallahu fikum. Zahir dari ucapan ini melalui riwayatan tadi, di kisah tadi, bahwa Husain di riwayatnya di Zuhri, lemahnya Husain dalam riwayatnya dari Zuhri. Wa qad ihtajja ba'du ahli al-'ilmi 'ala dhalika bi hadzal khabar. Ini dipakai hadis ini, ayat khabar ini jadikan hujah untuk dinyatakan bahwa Husain lemah riwayatannya dari al-Imam Az-Zuhri. Kata penulis ini, wa inda tahqiq fa hadzal khabar la yashih. Kisah ini sendiri untuk dinyatakan bahwa Husain lemah periwayatannya dari Imam Az-Zuhri tidaklah benar adanya. Inda tahqiq fa hadzal khabar la yashih. Fa inna sanadahu dha'if. Sanadnya lemah. Riwayat apa namanya, kisah ini yang menjadikan Husain lemah riwayatannya dari Imam Az-Zuhri, barakallahu fikum, ternyata kisah ini lemah. Fal Husain bin Fahm qala fihi al-Hakim wa ad-Darqutni laysa bil qawi. Barakallahu fikum. Yang meriwayatkan kisah ini sendiri Husain bin Fahm, dikatakan oleh Imam al-Hakim tentangnya demikian juga ad-Darqutni laysa bil qawi, wa qala al-Khatib thiqah wa ad-Darqutni wal Hakim a'lamu bi riwayatihi. Adapun al-Khatib mengatakan thiqah, tapi ad-Darqutni dan al-Hakim lebih tahu tentang riwayatannya. Tsumma inna hadzal khabar yukhalifuhu ma rawahu Abu Dawud at-Tayalisi an Syu'bah. Kemudian baik. Tsumma inna hadzal khabar yukhalifuhu, khabar tentang lemahnya Husain dari Az-Zuhri ini berselisih dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud at-Tayalisi dari Syu'bah. Qala kharajtu ana wa Husain ila Makkah. Ini cerita tentang Husain, barakallahu fikum. Apa? Husain dari Az-Zuhri. Kharaj itu anak, siapa yang berbicara ini? Baik. Syu'bah mengatakan, kharaj itu anak wa Husain ila Makkah. Aku keluar bersama dengan Husain ke Makkah. Falamma qadimna al-Kufah, ketika kami sampai di Kufah, ra'ani Husain ma'a Abi Ishaq. Ra'ani ra'ani Husain ma'a Abi Ishaq. Husain melihat aku bersama dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Faqala man hadza? Husain bertanya, siapa ini? Qultu syairus Sabi'i. Syairus Sabi'i, seorang syair dari negeri Sabi'i. Baik. Falamma kharajna ja'altu aqulu, maka ketika kami keluar dari Kufah aku pun menyampaikan hadis. Aku mengatakan haddatsana Abu Ishaq. Disampaikan kepada kami oleh Abu Ishaq. Qala wa ayna ra'aytahu? Dari mana engkau melihat Abu Ishaq? Qultu huwa alladhi qultuhu lak. Syairus Sabi'. Itu tadi yang aku katakan kepada engkau, yang kau lihat aku duduk dengannya dan kau bertanya siapa itu, kemudian aku mengatakan syairus sabi'. Falamma qadimna Makkah, ketika kami sampai ke Makkah, marartu bihi wa huwa qa'idun ma'a Az-Zuhri. Falamma qadimna Makkah marartu bihi, aku melewatinya justru, wa huwa qa'idun ma'a Az-Zuhri, justru dia duduk bersama dengan Az-Zuhri. Faqultu Aba Muawiyah, man hadza? Aku mengatakan, wahabu, siapa ini? Qala syurtiun li Bani Umayyah, polisi dari kalangan Bani Umayyah. Falamma qabalna ja'altu yaqulu ja'ala yaqulu, setelah kami bawa balik, ini balas ceritanya barakallahu fikum, aku balas. Falamma qabalna ja'ala yaqulu, setelah kami balik pulang, dia pun mengatakan hadatsana Zuhri, telah disampaikan kepada kami oleh Imam Zuhri. Qultu aina ra'aytahu, aku mengatakan dari mana engkau lihat, di mana engkau lihat Az-Zuhri? Ala alladhi ra'aytuhu ma'i, ra'aytahu ma'i, yang kau lihat bersama dengan aku tadi itu. Baik. Qultu arini al-kitab, coba perhatikan, mari kitab. Fa akhrajahu fa kharraqtuhu. Kemudian dia pun mengeluarkan kitabnya dan aku pun membakarnya. Barakallahu fikum. Auradahu Dzahabi bi siyar wa sanaduhu sahih. Wa hadha muqtadahu annahu kana yahfadhu hadits Az-Zuhri. Kisah ini menunjukkan bahwa Husain menghafal hadisnya Zuhri. Fa inna ma haddatsa biha ba'da 'audatihi min Makkah. Barakallahu fikum. Dia menyampaikannya setelah pulangnya dari Makkah. Wa takhriqu syu'bah lil kitab la yadullu bi halin ala 'adami hifdhi Husain li hadits Zuhri. Ketika Syu'bah membakar kitabnya, itu tidak menunjukkan bahwa Husain tidaklah menghafal hadisnya Zuhri. Paham barakallahu fikum. Faida alim tadalika tabayyana laka dha'fa ma dhahaba ilaihi Ibnu Hajar. Kalau jelaslah barakallahu fikum oleh engkau masalah ini, maka lemahlah apa yang dipegang oleh al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala dan orang-orang yang mengikutinya min talyini riwayat Husaim al-Zuhri, dalam pelemahan riwayatan Husaim dari al-Imam Az-Zuhri. Haitsu qala fi hadis sari riwayat Az-Zuhri khasa layyinah indahum. Ini dalam masalah ini dianggap bahwa Imam Ibnu Hajar keliru, wallahu alam. Baik. Karena berdasarkan riwayat yang lemah. Wa amma riwayat wa Az-Zuhri falaysa bis sahihaini minha syai. Ini masih ucapan berkelab Ibnu Hajar rahimahullah. Wa amma riwayat wa Az-Zuhri falaysa bis sahihaini minha syai. Adapun riwayatnya Husain dari Az-Zuhri tidak ada, maka tidak ada dalam sahihaini. Wahtaja bihi al-a'immatu kulluhum, dan adapun para imam masih tetap mengambil hadisnya Husain dari al-Imam Az-Zuhri. Jadi semua imam. Qultu adamu ikhraj syaikhaini li hadithihi an Az-Zuhri. Aku katakan, ketika al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis Husain dari Az-Zuhri, fadzalika li'annahu kana katsirut tadlis. Bukan karena lemahnya, tapi karena memang Husain ini banyak melakukan tadlis, bukan karena lemahnya hafalan dia. Waqad dzakara Ibrahim bin Abdullah Al-Harawi, telah disebutkan oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Harawi fi ma naqalahu Adz-Dzahabi, sebagaimana telah dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar, annahu syaiman lam yarwi an Az-Zuhri siwa arba'at ahadits sama'an. Bahwa Syaim tidaklah meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri kecuali 4 hadis yang dia dengar langsung. Fajitina Abu Sahih as-Sahihaini riwayat Abu Syaim Az-Zuhri falighalabati tadlisihi. Maka ketika dua imam ini barakallahu fikum, Imam Bukhari Imam Muslim, tidak meriwayatkan riwayatan Husain dari Az-Zuhri, bukan karena lemahnya hafalnya, tapi karena mudallisnya. La lilinihi kama tawahhamal Hafidz Ibnu Hajar, bukan karena lemahnya, tapi karena tadlisnya. Sumaina qawla al-Harawi hadha muta'aqqabun bima rawahu al-Khatib fi tarikh Baghdad. Kemudian ucapan al-Harawi ini dikomentari, bima rawahu al-Khatib sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Khatib dalam tarikh Baghdad, min tarikh Abi al-Abbas Muhammad bin Ya'qub al-Asam, qala hadatsana Ibrahim bin Sulaiman al-Barsali al-Barlasi qala hadatsana Amr ibn Aun qala sami'tu Husayman yaqulu sami'tu min Az-Zuhri nahwa min 100 hadits falam aktubha. Baik, aku mendengar dari Imam Az-Zuhri sekitar 100 hadis dan aku tidak menulisnya. Wa hadza la yaqtadi anna hadzal 'adad jumlah masmu'atin min Az-Zuhri wa taraka kitabat hadzal a'immah wa kitabat hadhil 100 la yunafi ma'a kaunihi kana lahu kitabun 'an Az-Zuhri. Dalika alladhi kharaqahu syu'bah. Mama ladhi wa hadha la yaqtadi anna hadzal 'adad jumlah. Ini tidak mengharuskan bahwa jumlah ini barakallahu fikum, hitungan ini 100 ini adalah bagian dari barakallahu fikum yang diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri wa taraka kitabata hadzal 100. barakallahu fikum, dan dia meninggalkan penulisan 100 ini. La yunabi ma kaunhi kana lahu kitab, bukan berarti beliau la yunafi ma kaunhi kana lahu kitabun an zuhri dzalika alladhi kharaqahu syu'bah. Artinya begini, bukan berarti kalau ada kitabnya yang ditulis kemudian dibakar oleh Imam Syu'bah, berarti beliau tidak memiliki hafalan yang lain di luar yang telah ditulis kemudian dibakar. Barakallahu fikum. Wa khulasatul qaul anna riwayat Husayn bin Az-Zuhri mustaqimah sahiha idza sarraha Husayn fiha bis-sama' wallahu a'lam. Intinya Husayn dari Imam Az-Zuhri riwayatannya masih bisa diterima dan sahih selama dia menyampaikannya dengan tasrih. Qala haddatsani Az-Zuhri. Tidak dengan an-anah. Barakallahu fikum. Kalau dia dengan an-anah maka tidak diterima. Intinya karena dia mudallis maka harus dia memperjelas bahwa dia betul-betul mendengar langsung dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala wallahu a'lam. Ini tentang masalah sadli apa. Ini tentang masalah dhabt. Barakallahu fikum. Kemampuan dan daya hafal yang dimiliki oleh seorang rawi, ada dhabtu sadr dan ada dhabtu kitab. Dan ada tambahan yang kita baca tadi. Ada sebagian orang-orang yang terpercaya saduq bahkan hafiz, tapi riwayatnya dari guru-guru tertentu dianggap lemah karena satu dan lain keadaan, seperti ketika dia meriwayatkannya pada saat dia masih kecil barakallahu fikum, sehingga pada saat itu dia tidak menghafal sanad. Allahu musta'an. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka.